Mitra bisnis, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik atau TDL sebesar 15% mulai bulan Juli mendatang. Menurut pemerintah, kenaikan ini terpaksa dilakukan karena beban subsidi listrik pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp54,5 triliun rupiah atau meningkat sekitar 44% dari alokasi awal di APBN yang hanya Rp37,8 triliun rupiah. Kenaikan TDL ini tentu saja akan sangat berdampak pada semua sektor industri di Indonesia. Daya saing produk lokal akan semakin terpuruk dan akan semakin tak berdaya menghadapi serbuan produk impor dari China. Apalagi, kenaikan TDL ini tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan listrik yang masih sering padam di sejumlah daerah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Marketing dan Operasional CFC, Cecep Rahman. Pak Cecep, bagaimana komentar Anda? Pengusaha ini kan baru kemarin kita ada kenaikan di buruh kan, upah semua naik. Sedangkan kenaikan penjualan dari tahun lalu ke sekarang itu tidak signifikan gitu. Jadi kalau saya bilang sih biaya sekarang tuh udah kenaikannya mungkin atas sekitar 20-30% dari tahun lalu. Sedangkan revenue kita tuh di bawah 15% kenaikannya. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi makin berat untuk sektor usaha. Apalagi dengan seperti saya nih retail. Memang listrik itu berapa persen dari biaya produksi Pak? Kalau saya kayak restoran seperti ini, ya kita jumlahkan saja ya antara listrik dengan gas itu kurang lebih antara 8-9%. Mendekati biaya buruh itu sekitar 12-13%. Nah ini biaya overhead untuk satu restoran aja udah 9% gitu. Ya mungkin itu kalau di komposisi biaya bisa sekitar 2-3% kan dari 100% total penjualan kita gitu. Di tengah kualitas pelayanan PLN yang seperti ini, layak nggak sih tarifnya dinaikkan? Sebenarnya sih tergantung. Sekarang kalau kita tanya biar PLN-nya nanti dia kurang uang, jadi servisnya juga kurang bagus. Nah seperti itu kan biasanya alasannya. Jadi dengan asumsi dia menaikkan tarif, nanti hasilnya bakal, servisnya bakal lebih bagus. Itu kan selalu dikumandangkan seperti itu. Sebenarnya kalau kita pelajarin dari tahun lalu, kenaikan itu sebenarnya udah sebelumnya udah ada kenaikan yang kita tidak tahu. Terus terang aja Pak. Jadi kalau kita runut dari tahun 2007, 2008, 2009, 2010, itu kenaikan udah jauh sekali gitu. Karena beberapa tempat itu tarifnya ada tarif bersinar, tarif apalagi, tarif industri, macam-macam. Dan itu yang kita kadang tidak tahu gitu. Kita berada di mana, tarifnya ada di mana, kita hanya bayar taunya gitu. Jadi tarif nggak perlu dibeda-bedakan gitu Pak? Mungkin itu mereka lebih bisa tahu ya. Saya terus terang untuk tarif 1, tarif 2, tarif 3 itu saya nggak begitu paham. Tapi yang pasti sektor usaha ini setiap tahunnya dibebankan biaya listrik naik dan naik setiap tahun gitu. Itu aja yang kita rasakan. Dan naiknya itu tidak signifikan dengan servisnya mereka. Demikian Cecep Rahman dan saya Rizal Andika.